فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Jadi kalau masjid, bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburan, kuburan wali, di mana mereka berdoa kepadanya maupun bernadar? Kalau masjid itu kuburannya di dalam masjid, kalau masjid ada kuburan di dalam masjid, itu tidak boleh sholat di situ, tidak syah sholat di situ. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabinya sebagai apa? Sebagai masjid. Ya, ketika dilaknat menunjukkan tidak syah sholat di situ. Ya, wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan hari ini ada manfaatnya. Insyaallah taala kita akan sambung pembahasan di hari besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.